الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja', di pagi yang berbahagia ini ma'asyiral muslimin, pasal yang akan kita bahas adalah faslun fi salatil khauf, pasal tentang pembahasan salat khauf, yaitu salat yang dilakukan dalam kondisi berperang, dalam kondisi kita berhadapan dengan musuh, ya salatul khauf. Muallif Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani berkata, wa salatul khawf ala thalathati adrub. Salat khawf itu bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bentuk. Ada tiga bentuk dari salat khawf. Ahaduha, yang pertama, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Kondisi yang pertama adalah musuh tidak berada di arah kiblat. Musuh tidak berada di arah kiblat. Jadi pasukan musuh itu posisinya bukan di arah kiblat. Ya, tetapi misalnya dia membelakangi kiblat, atau dia di sebelah utara atau sebelah selatan, sedangkan kiblat misalnya di sebelah barat. Ya. Jadi dia tidak di arah kiblat. Bagaimana cara pelaksanaan salat apabila musuh tidak berada di arah kiblat? Beliau berkata, fayufarriquhumul imamu firqatain. Dalam kondisi ini, imam membagi pasukan menjadi dua kelompok. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Firqatan takifu fi wajhil adu. Satu kelompok disiagakan oleh imam menghadap kepada musuh. Karena musuhnya tidak menghadap kiblat. Satu kelompok disiagakan oleh imam berhadapan dengan musuh. Siap siaga dengan persenjataan dan lain sebagainya. Wa firqatan khalfahu. Dan kelompok yang lain berdiri atau menempati posisi di belakang kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama menghadap musuh dan kelompok yang kedua posisinya di belakang kelompok yang pertama. Fayusalli bil firqatillati khalfahu rak'atan. Maka imam atau komandan atau pemimpin pasukan memimpin salat untuk pasukan yang ada di belakang rakaatan, sebanyak satu rakaat. Jadi pasukan yang besar ini dibagi menjadi dua, satu kelompok menghadap ke musuh, satu kelompok berada di belakang. Maka imam memimpin salat kelompok yang ada di belakang, di belakang barisan orang-orang yang bersiap siaga. Rakaatan, salat hanya satu rakaat saja. Summa tatimmu li nafsiha. Maka ketika imam sudah melaksanakan salat satu rakaat bersama kelompok yang ada di belakang, mereka menyempurnakannya sendiri. Mereka menyempurnakannya sendiri. Misalnya imam salat Allahu Akbar, biasa salat. Lalu ruku, lalu sujud. Lalu berdiri, masuk rakaat yang kedua. Imam berdirikan Allahu Akbar. Maka setelah imam berdiri, kelompok yang pertama, mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Mereka sempurnakan sendiri. Kalau subuh misalnya, mereka tambah satu rakaat. Kalau maghrib, nanti ada ketentuan, kelompok pertama dapat dua rakaat, kelompok kedua dapat tiga rakaat, satu rakaat. Kalau zuhur, dua rakaat, dua rakaat. Intinya, setelah misalnya sholat dua rakaat, taruhlah kita bercerita salat maghrib. Kalau seandainya kelompok pertama sudah salat dua rakaat bersama imam, maka imam tetap berdiri. Imam tetap berdiri. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum? Mereka sempurnakan sendiri. Mereka tambah satu rakaat lagi, mereka ruku, mereka sujud, lalu mereka salam. Ya, selesai itu bergantian. Yang telah sholat menempati posisi pasukan yang belum sholat. Dan yang belum sholat mundur, sholat di belakang imam. Tentunya imam masih sisa satu rakaat. Karena tadi ketika rakaat yang kedua, imam tetap berdiri. Sedangkan pasukan menyempurnakan sholatnya masing-masing. Mereka sempurnakan sholatnya masing-masing. Ketika kelompok pertama selesai sholat, mereka bergantian dengan kelompok yang berjaga mundur. Mundur secara teratur, menempati posisi sholat. Tentunya imam masih punya satu rakaat. Imam masih punya satu rakaat. Maka imam memimpin sholat satu rakaat bersama mereka. Tentunya bagi imam itu rakaat ketiga. Karena contoh yang kita berikan sholat maghrib. Bagi imam itu adalah rakaat yang ketiga. Tentunya imam tasyahud akhir. Maka imam tasyahud akhir dan tidak salam, tetapi menunggu mereka menyempurnakan sendiri. Menunggu mereka menyempurnakan sendiri. Maka mereka berarti nambah lagi dua rakaat. Setelah mereka menambah dua rakaat, ya mereka pun salam bersama imam. Ini gambarannya ya. Dikatakan oleh beliau, فَيُصَلِّي بِالْفِرْقَةِ اللَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً. Maka hendaknya imam sholat bersama kelompok pertama satu rakaat. Thumma kemudian tutimmu li nafsiha, kelompok yang pertama ini menyempurnakan masing-masing. Wa tamdi ilal wajhil adu, apabila telah selesai mengerjakan sholat, kelompok pertama maju menghadapi musuh. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, maka datanglah kelompok yang kedua yang belum sholat. Yang tadi berdiri siap siaga berhadapan dengan musuh. Fayusalli biha rak'atan, maka imam pun salat dengan kelompok yang kedua satu rakaat. Karena dua rakaatnya sudah dilakukan dengan kelompok yang pertama. Maka salat dengan kelompok kedua satu rakaat. Summa tutimmu li nafsiha, sama seperti kelompok yang pertama, kelompok kedua pun setelah satu rakaat bersama imam mereka menyempurnakannya masing-masing. Wa yusallimu biha, kemudian salam bersama-sama. Jadi kelompok pertama dapat takbiratul ihram bersama imam, kelompok yang kedua dapat taslim, yaitu salam bersama imam. Jelas ma'asyiral muslimin, ini kasus yang pertama ya. Jadi musuh tidak ada di arah kiblat. Maka apa yang dilakukan? Kita buat dua kelompok. Satu kelompok siap siaga menghadap musuh. Satu kelompok yang lain sholat bersama imam. Kita kasih contoh yang lain. Taruhlah sholatnya zuhur siang. Maka kelompok yang pertama sholat zuhur bersama imam dua rakaat. Ketika bangkit dari rakaat yang kedua misalnya, tentunya imam tetap berdiri. Sedangkan kelompok yang ada di belakangnya, grup yang pertama menyempurnakan sholatnya masing-masing. Sempurna sholat mereka, mereka bangkit menempati posisi kawannya yang sedang berjaga. Kawannya yang berjaga masuk sholat berjamaah. Berarti imam kan masih sisa dua rakaat. Maka imam pun menyempurnakan dua rakaat, lalu tasyahud akhir. Lalu mereka kan baru dua rakaat, mereka bangkit lagi menyempurnakan sisanya. Kemudian setelah itu mereka pun menyelesaikan sholat, salam bersama imam. Dalilnya mana? Nah, ini masalah ibadah, tidak boleh kita berdasarkan akal semata. Ya, tetapi harus ada dalil syar'inya mana. Dikatakan di sini oleh muhaqqiq Syekh Majid Al-Hamawi, wa daliluhu, adapun dalil permasalahan ini kata beliau, adalah apa yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Shalla Rasulullah yauma dzatir riqa. Rasulullah salat di hari terjadinya perang dzatur riqa. Salat al-khauf. Dan salat yang beliau lakukan menggunakan cara salatul khauf. Salat dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi berperang. Fata'ifatun salat ma'ahu. Dalam peristiwa itu satu kelompok salat bersama Nabi. Wa ta'ifatun ujahal adu. Dan kelompok yang lain menghadap ke musuh. Fasalla billadina ma'ahu rak'atan. Maka beliau pun salat bersama kelompok yang pertama satu rakaat. Thumma thabata qa'iman. Lalu Nabi tetap berdiri. Setelah salat satu rakaat, Nabi tetap berdiri. Wa atimmu li anfusihim. Dan jamaah yang di belakang Nabi menyempurnakan untuk diri mereka sendiri. Artinya masing-masing. Sedangkan Nabi tetap berdiri. Tidak ruku, tidak sujud. Menunggu selesainya jamaah yang pertama. Thumman sarafu. Kemudian mereka pun mundur untuk bergantian dengan kawan-kawannya. Fasaffu wujahal adu. Dan mereka pun berbaris menghadap musuh yang sudah salat. Yang sudah selesai salat. Waja'at ta'at ta'ifatul ukhra. Maka datanglah kelompok yang lain. Fasallabihimur raka'atan lati bakiyat. Maka Nabi pun salat untuk mereka dari rakaat yang tersisa. Karena Nabi kan baru satu rakaat. Kalau salat yang beliau lakukan dua rakaat berarti sisa satu lagi. Satu lagi dikerjakan bersama siapa? Bersama kelompok yang kedua. Ya, bersama kelompok yang kedua. Summa sabata jalisan. Kemudian beliau tentunya tidak salam. Tetapi tetap duduk menunggu kelompok yang kedua menambah satu rakaat lagi. Wa atimmu li anfusihim. Lalu mereka menyempurnakan untuk diri mereka masing-masing. Thumma sallama bihim. Kemudian Nabi pun salam. Artinya salatnya selesai. Saya rasa jelas. Ya, saya rasa apa namanya penggambaran ini sudah jelas. Di sini muhakkik, peneliti kitab ini, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa amma salatu thulathiyah. Kalau yang dihadiskan salatnya dua rakaat. Lalu bagaimana kalau salatnya tiga rakaat seperti maghrib? Kata beliau, amma salatu thulathiyah, fayusalli bil-ula rak'atain. Maka imam salat bersama kelompok yang pertama dua rakaat. Wabil-ukhra rak'atan. Adapun dengan kelompok yang kedua, satu rakaat. Lalu dikatakan di sini, wa amma salatu rubaiyah. Adapun salat yang empat rakaat. Fayusalli bi kulli firqatin raka'ataini. Maka setiap kelompok yang bergantian tersebut dapat dua rakaat. Hanya saja kelompok pertama dapat apa? Dapat takbiratul ihram bersama imam, kelompok yang kedua dapat salam bersama imam. Fa in farraqahum arba'a firqin wa shalla bi kulli firqatin raka'atan sahha. Tetapi kalau seandainya jumlah pasukannya besar, sehingga pemimpin pasukan membagi pasukan menjadi empat kelompok, boleh. Misalnya salatnya empat rakaat. Dengan grup yang pertama satu rakaat, mereka sempurnakan untuk mereka sendiri. Balik ke saf. Dengan kelompok yang kedua satu rakaat. Lalu setelah itu mereka menyempurnakan untuk diri mereka sendiri. Lalu kembali ke saf. Dengan kelompok yang ketiga satu rakaat. Lalu mereka balik untuk diri mereka sendiri, sempurnakan sendiri. Lalu setelah itu, mereka kembali ke pasukan. Dan dengan kelompok yang keempat, satu rakaat, lalu mereka menyempurnakan untuk diri mereka sendiri, dan mereka salam bersama imam. Ini rincian hukumnya ya. Ternyata agama kita, Masya Allah, sempurna. Dirinci dengan sedemikian rupa. Dan ini dirinci tak pada 1400 tahun yang lalu. Masya Allah, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walil imami an yusalli bi kulli firqatin minhuma marratan. Boleh juga kata beliau imam salat untuk kelompok pertama sekali sampai beres, salat sama kelompok yang kedua sampai beres. Jadi boleh saya mimpin salat Allahu Akbar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan, ayo kelompok kedua mundur, kelompok pertama maju. Salat lagi, Allahu Akbar. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh. Ya, itu pun boleh. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'." Kami bersama Nabi dalam peristiwa perang Dzatir Riqa'. Wa uqimatish shalah, maka dilaksanakan salat. Fa shalla bi ta'ifatin raka'ataini, maka beliau salat untuk kelompok dua rakaat. Summa ta'akharu, kemudian mereka mundur. Wa shalla bi ta'ifatin ukhra raka'atain, dan salat untuk kelompok yang lain dua rakaat. Fa kana an-nabi arba wa lil qaumi raka'atan, saat itu Nabi salat 4 rakaat sedangkan pasukan 2 rakaat. Ya, artinya Nabi memimpin 2 rakaat untuk kelompok yang pertama dan memimpin 2 rakaat untuk kelompok yang kedua. Ini gambaran tentang kaifiat salat khauf dalam bentuk yang pertama, apa itu? Ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Musuh tidak berada di arah kiblat. Kita memasuki bentuk yang kedua. Wa tsani, adapun kondisi yang kedua, ayyakunal aduwu fi jihatil qiblah, musuhnya ada di arah kiblat. Kalau tadi kan tidak di arah kiblat, kalau kasus yang kedua musuhnya ada di hadapan kiblat. Ya, jadi dia musuhnya berbaris di hadapan kiblat. Fayasuffuhumul imamu saffaini. Dalam kasus ini imam membagi sopnya menjadi dua, sap pasukan dibagi menjadi dua. Wa yuhrimu bihim, maka imam pun ihram, takbiratul ihram untuk mereka semua. Jadi bareng-bareng salatnya. Fa idza sajada sajada ma'ahu ahadus saffaini. Apabila imam sujud, maka sujudlah salah satu saf. Jadi tidak semua sujud. Kalau semuanya sujud, diserang secara mendadak. Tapi kalau yang satu sujud, yang lain berdiri. Ya, yang lain berdiri, yang lainnya sujud. Ya. Fa idza sajada sajada ma'ahu ahadus saffain. Apabila beliau sujud, maka sujudlah salah satu dari dua saf. Wa waqafa saffal akhar yahrusuhum, dan saf yang lain tetap berdiri berjaga-jaga menghadap musuh. Fa idza rafa'a, tetapi kalau kelompok yang pertama yang tadi ikut bersama imam sujud, mereka mengangkat kepalanya, artinya bangkit dari sujud, sajadu walahikuhu, mereka pun ikut sujud. Ya, mereka pun ikut sujud dan menyusul kelompok yang pertama. Nah, ini berdasarkan riwayat ya, cukup panjang. Dikatakan di sini fil qiyam au fil ruku, baik ketika, kata beliau, kata Syekh Majid Al-Hamawi, ini berlaku di dalam kondisi berdiri atau ruku. Fayarka'una ma'ahu kal masbuqin, ya, mereka ruku bersama imam seperti orang yang masbuk, artinya yang datang belakangan. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf." Satu ketika aku pernah mengikuti salat khauf bersama Nabi. Fasaffana saffaini khalfahu, maka Nabi membagi saf kami menjadi dua di belakang beliau. Wal adu bainana wa bainal kiblah, sedangkan musuh ada di arah kiblat. Fakabbaran nabi, maka nabi pun takbir. Fakabbara jami'an, maka semua pasukan ikut takbir. Berarti bedanya cara pertama dengan kedua, kalau cara yang kedua sama-sama salatnya, sama-sama ya berjamaah. Summa raka'a wa raka'na jami'an, kemudian nabi ruku, kami pun ruku. Kemudian summa rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian kami bangkit dari ruku', kemudian Nabi bangkit dari ruku', kami pun ikut bangkit. Summan hadara bisujud, maka beliau sujud bersama saf yang tepat di belakang beliau. Beliau sujud bersama saf yang tepat di belakang beliau. wa qama saffal akhar fi nahril adu. Adapun saf yang lain tetap berdiri menghadap musuh. Berarti tidak perbedaannya saat sujud saja. Adapun ruku ya ruku, berdiri ya berdiri. Tapi ketika sujud, saf yang persis di belakang imam sujud, sedangkan yang di belakangnya tetap berdiri berjaga-jaga. Falamma qada an-nabi as-sujud wa safful ladhi yalihi in hadara safful mu'akhir bis-sujudi wa qamu. Kemudian saf yang belakang pun mereka sujud, kemudian mereka bangkit. Thumma taqaddama safful akhir. Kemudian saf yang di belakang maju ke depan. Wa ta'akhkharu safful muqaddam. Dan saf yang di depan maju ke belakang, mundur ke belakang. Summa raka'an nabi wa raka'na jami'an. Kemudian nabi pun ruku, kami pun ruku semuanya. Kemudian beliau bangkit dari ruku, kami pun bangkit dari ruku. Kemudian beliau sujud bersama saf yang persis di belakang beliau, yang tadinya di akhir maju ke depan, kan? Nanti kita ulang sedikit gambarannya. Yang tadinya di akhir sudah ada di belakang nabi, bergantian posisinya. Maka beliau sujud bersama kelompok yang kedua yang posisinya sudah maju ke depan. Wa qama saful muakhir fi nahril adu, dan saf yang di belakang yang tadinya di depan tetap berdiri menghadap musuh. Falamma qada an-nabi as-sujud bis safil ladhi yalihi, tatkala nabi sudah selesai sujud bersama saf yang persis di belakang beliau. In hadara as-saful muakhir bis sujud, maka saf yang belakangan mereka pun sujud. Fasajadu summa sallaman nabi wasallam najami'an, kemudian nabi salam dan kami semua salam. Mudah-mudahan jelas. Jadi musuh di depan kiblat, musuh di sana di kiblat. Apa yang dilakukan oleh nabi dalam peristiwa itu? Dibuat dua baris. Nabi di depan, di belakang nabi ada dua saf. Allahu akbar, salat. Berdiri, semuanya berdiri. Takbir, takbir. Ruku, ruku. Bangkit dari ruku, bangkit dari ruku. Hanya saja ketika sujud, yang sujud itu hanyalah imam dan saf yang di belakang imam. Jelas. Sujud dulu, sempurnakan. Ketika imam sudah sempurna sujud, maka yang di belakang ikut sujud. Allahu akbar. Bangkit, sujud lagi, bangkit. Lalu kan berdiri, masuk rakaat kedua kan? Maka saf yang di belakang maju ke depan, saf yang di depan mundur ke belakang. Dilakukan seperti rakaat pertama. Berdiri bersama-sama, ruku bersama-sama, tapi pas sujud yang di belakang imam sujud duluan, sedangkan yang saf yang kedua sujud belakangan. Lalu ketika nanti saf pertama sudah sujud, mereka bangkit, barulah saf yang belakang sujud. Kemudian mereka pun bangkit, lalu mereka menyempurnakan bersama-sama, apabila imam salam, mereka pun salam. Ini apa namanya, bentuk yang kedua, yaitu musuh berada di arah kiblat. Yang terakhir, ayyakuna fi syiddatil khawfi wal tihamil harb. Salat dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, dalam kondisi peperangan itu sudah dimulai. Kalau tadi belum dimulai, baru adep-adepan. Kalau kasus yang ketiga ini sudah kacau. Pedang sudah mulai diayunkan, kuda sudah mulai berlari, sudah terjadi peperangan. Waktu sholat datang, apa yang harus dilakukan? Fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban. Maka dalam kondisi ini sholat semampunya, baik dalam kondisi sambil berjalan atau menunggangi kendaraan. Mustaqbilal kiblah wa ghairal mustaqbilin laha, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah 239, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian merasa takut, maka laksanakanlah salat dalam kondisi berjalan. Jadi berjalan sambil pegang pedang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dalam kondisi berperang. Atau sambil naik kuda. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sampai mengayuhkan, apa, sambil mengayunkan pedang. Ya. Hadisnya, dalilnya Al-Baqarah 239. Begitupun dalam hadis yang sahih dikatakan hadis Ibnu Umar, fa idza kana khaufun akthar min dzalika fasalli raqiban aw qa'iman tumi'u ima'an. Kalau kalian berada dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, maka tetaplah kalian berperang dalam kondisi salat dengan berisyarat, dengan memberikan apa isyarat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berkata mustaqbil kiblata wa ghairi mustaqbiliha, baik menghadap kiblat atau tidak apa namanya menghadap kiblat. Ini ma'asyiral muslimin, tiga kondisi di mana kaum muslimin melaksanakan salat khauf. Kondisi yang pertama, musuh tidak berada di arah kiblat. Kondisi yang kedua, musuh berada di arah kiblat. Kondisi yang ketiga, sudah pecah peperangan, pedang sudah bertemu dengan pedang, pasukan sudah bertemu dengan pasukan, maka masing-masing memiliki hukum yang telah diajarkan, dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mau ambil usaha kentang goreng french fries aneka rasa skala industri atau untuk produksi makanan kentang goreng pada usaha skala resto, catering, dan hotel dengan mesin Maxindo jadi lebih mudah. Mesin pengiris kentang otomatis tipe terbaru MKS KG03. Material dari bahan berkualitas yang sangat kokoh, aman dan higienis. Model standing table yang dilengkapi dengan kaki penahan yang membuat pengoperasian mesin stabil. Mudah dioperasikan hanya dengan satu panel tombol. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat, kapasitas produksi 25 pieces per menit, dilengkapi dengan 3 ukuran mata pisau, 7mm, 11mm, dan 14mm, yang mudah dibongkar pasang. Kinerja mesin optimal dan dapat digunakan secara kontinu, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo, telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01, multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis, terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan? Atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk memudahkan dalam processing aneka bahan makanan dan kebutuhan dapur rumah tangga hingga usaha kuliner Anda, gunakan selalu teknologi dari Maxindo, mesin pembersih sisik ikan Maxindo, tipe MKS FSC36. peralatan dapur yang modern yang akan membantu Anda membersihkan sisik aneka macam ikan segar dari berbagai jenis dan ukuran, bekerja secara cepat, efisien, dan hemat tenaga dengan konsumsi listrik yang lebih irit. Cocok untuk penggunaan aneka skala rumah tangga atau untuk membantu kebutuhan produksi dapur usaha kuliner Anda. Desain alat yang ringkas dan praktis, tahan air, aman digunakan, dan mudah dibersihkan. Investasi yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Dan di sesi yang kedua ini, kita mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk ikut berinteraksi menggunakan dua layanan kami di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Pembahasan kita masih melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja, pertemuan yang ke-30. Baik, kita ingin mulai dari pesan singkat. Pertanyaannya cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Sulawesi Selatan, pertanyaan saya, bagaimana cara meminta uang masjid sama Pak Desa kami? Karena uang masjid kami dipinjam sama Pak Desa selama 1 tahun lebih, padahal masjid mau dibangun. Dan keadaan masjid kami sangat membutuhkan dana. Kami sudah berapa kali berusaha memintanya, namun kami hanya dijanji-janji saja. Namun warna kini sudah hilang kesabaran dan ingin bersatu, ingin meminta uang tersebut dengan cara yang baik dan tidak untuk mendemo. Barakallahu fik. Oh, bisawab. Ya tentunya hutang itu harus dibayar. Ya. Hutang itu harus dibayar. Ya bagaimana, apalagi ini kaitannya dengan hak kaum muslimin, kaitannya dengan masjid, ya kaitannya dengan uang infak dari masyarakat, kaitannya dengan uang-uang yang barangkali diniatkan untuk pembangunan masjid oleh masyarakat, lalu dipinjam oleh pribadi. Tentunya ini tanggung jawab besar. Apabila hutang piutang yang sifatnya pribadi, ya adalah kezaliman ketika kita menunda padahal kita bisa membayar, apalagi kalau ini adalah hak orang banyak. Ini adalah hak kaum muslimin, ya. Oleh karenanya saya mengusulkan agar dilibatkan pihak-pihak terkait, artinya terkait itu agar bisa duduk musyawarah. Ya, kalau memang sudah ramai beritanya di desa, ya sudah unsur-unsur pimpinan daerah di desa tersebut coba dikumpulkan agar bisa dimusyawarahkan dengan cara yang baik, mencari jalan keluar agar uang itu bisa digunakan untuk pembangunan masjid. Dan hendaknya dihindari hal-hal yang sifatnya anarkis, hal-hal yang sifatnya merusak dan lain sebagainya. Hendaknya kita selalu mengedepankan musyawarah, selalu mengedepankan mencari jalan keluar dan lain sebagainya. Dan hendaknya yang maju itu ya orang-orang yang cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, jangan orang-orang umum. Nanti kalau umum nanti hukumnya hukum jalanan, tidak akan ada jalan keluar, yang ada malah menimbulkan masalah yang baru. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, apakah penamaan Habil dan Qabil anak Adam ada dalilnya? Begitu juga penamaan malaikat Raqib dan Atid, ada dalilnya juga? Adapun kaitan dengan Qabil dan Habil, kalau saya tidak salah ada di Israiliyat, ya, Israiliyat. Dan Nabi Muhammad berkata, haddis an bani Israel wala haraj. Ceritakanlah dari kisah-kisah Bani Israel dan tidak ada dosa bagi kalian. Selama tentunya tidak bertentangan dengan syariat kita, selama tidak bertentangan dengan akidah dan tidak dibatalkan oleh syariat. Hanya sekedar rincian-rincian saja, kata para ulama tidak masalah. Yang kedua, Allah katakan dalam Al-Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu ada di surat, apa itu? Surat Qaf. Surat Qaf, ya Allah katakan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan, terucapkan satu kata, kecuali ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Allah alam bisawab. Memasuki pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat, setelah Imam Salam, beberapa orang masbuk yang berdekatan menyelesaikan salat dengan imam baru dari antara mereka. Iya, sebagian kaum muslimin mengamalkan hal itu. Ya, dan saya tidak sampai sekarang belum tahu dalilnya tentang hal tersebut. Misalnya salat maghrib. Saf yang pertama sempurna mendapatkan salat dari rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua misalnya saf yang kedua setengahnya misalnya tertinggal satu rakaat. Maka ketika tertinggal satu rakaat, sebagian kaum muslimin memiliki kebiasaan salah satu dari mereka maju dan yang lain mundur. Artinya yang maju jadi imam, lalu mundur, yang mundur ya jadi jamaah. Itu apa hukumnya? Sejujurnya saya tidak tahu dalilnya, apakah itu dikiaskan kepada sholat khauf atau bagaimana, itu saya belum paham. Ini perlu kita tanyakan kepada para ulama, apa argumentasi kaum muslimin yang berpendapat seperti itu. Itu perlu kita pelajari lagi. Allah alam bisawab. Baik, kami mengundang para pemirsa Niaga TV yang ingin berinteraksi dengan kami di 0812-1998-1555 atau di pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada penelpon yang masuk, Bapak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Pak Adi di Palembang. Iya, benar, Kak. Silahkan, Bapak. Begini, ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah bersama sahabat sholat berjamaah ketika itu sedang memakai sandal, ya. Nah, itu ketika di pertengahan sholat Rasulullah mencopot sandalnya. Betul. Kemudian para sahabat mengikutinya. Betul. Setelah sholat selesai, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa tadi di pertengahan sholat Ibril mengatakan bahwa di sandal saya ada kotorannya. Betul. Nah, pertanyaan saya dari riwayat ini, itu kotoran seperti apa, Ustaz? Kotoran binatang apa? Artinya, menurut saya bahwa kotoran itu tidak mengandung najis karena Rasulullah tidak mengulangi wudhunya. Kemudian beliau langsung mengerjakan menyelesaikan sholatnya. Baik. Barakallah. Penjelasan apa dari riwayat ini? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya apa yang disampaikan Pak Adi, hadisnya sahih, ya. Sebutkan dalam kitab Bulughul Maram, kisah tersebut sahih. Bahwa Nabi sholat, lalu beliau menggunakan sendal, boleh kan sholat menggunakan sendal, apalagi kalau di luar ruangan kan, sholat menggunakan sendal, di pertengahan sholat, beliau melepas sendalnya. Para sahabat ikut-ikutan melepas sendal. Mereka pikir itu bagian dari syariat sholat. Maka selesai sholat, Nabi berkata, kenapa kalian ikut-ikutan buka sendal? Ya baginda juga buka sendal, kamu ikut. Ah, tadi Jibril datang kepada aku mengabarkan bahwa di bawah sendalku itu ada najis. Najis apa itu? Ya najis, kotoran. Najis mungkin menginjak kotoran keledai atau yang sejenisnya. Najis, kotoran ya. Karena kan ketika kita sholat, salah satu syaratnya adalah suci dari hadas, bersih dari najis. Tapi kenapa Nabi nggak wudu? Nggak harus wudu, karena najis itu dihilangkan bukan dengan wudu. Ya, najis dihilangkan bukan dengan wudu, tapi dengan cuci tangan kalau itu di tangan, cuci kaki kalau itu di kaki, dicuci kalau itu di baju atau di celana, atau disiram air atau digosok kalau itu di sendal. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi bedakan antara hadas dengan najis. Kalau hadas itu kondisi. Si A hadas, dia buang air kecil. Lalu dia beristinja, artinya dia bersihkan hadasnya. Pertanyaan, apakah dia masih ada najis? Tidak ada, dia sudah istinja. Kalau memang najis sudah tidak ada di tubuhnya, boleh enggak dia sholat? Enggak boleh. Kok enggak boleh? Karena dia belum wudu. Ya, jadi, bedakan antara hadas dengan najis. Ya, kalau hadas itu dihilangkan dengan cara wudu, kalau hadas kecil. Dengan mandi kalau hadas besar. Adapun najis, ya, terkadang seseorang sudah berwudu, lalu dia menyentuh najis, misalnya dia bahasa Jakarta nyebokin anak yang masih bayi, anak kecil, perempuan misalnya kan, buang air besar lalu dibersihkan oleh ibunya, dicebokin, apakah si ibu itu wudunya batal? Tidak. Kalau si ibu masih ada najisnya di tangan, sholat sah? Tidak, tidak. Terus bagaimana? Ya ambil sabun, cuci tangan. Sholat. Apakah perlu mengulang wudhu? Tidak. Tidak perlu mengulang wudhu. Nah ini, jadi Nabi tidak mengulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwa kalau ada sesuatu yang najis, yang kita tidak sadari menempel di baju, pakaian, di sendal kita, lalu baru kita tahu di pertengahan sholat, maka itu tidak perlu diulang. Tapi kalau sejak awal sholat kita sudah tahu, ya tidak sah jelas. Tapi ini kan kasusnya Nabi baru tahu di pertengahan sholat, dikabarkan oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Berdoa untuk memintakan ampun kepada orang tua dan meminta agar dikaruniai anak yang saleh dan doa sapu jagat. Apakah boleh dilakukan setiap sujud dan dilakukan sebelum salam? Syukran. Allah alam bisawab ya, yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a fa qaminun an yustajabulah. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa, ya maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Nabi tidak memberikan batasan. Hanya saja kalau kita salat berjamaah bersama imam, hendaknya kita berusaha ittibaul imam. Kita tidak mendahului imam, tidak terlalu terlambat ya, tidak juga membersamai imam tapi mengikuti imam. Artinya jangan sampai imam sudah berdiri kita masih sujud terus, atau imam sudah bangkit duduk di antara dua sujud kita masih sujud. Ini jangan. Karena kita punya kewajiban mengikuti imam. Berdasarkan sabda Nabi, inna maju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Allah alam bissawab. Begitupun kaitan dengan berdoa setelah tasyahud ya. Berdoa setelah tasyahud pun diperintahkan. Hadisnya sudah pernah kita baca. Bahwa Nabi Muhammad bersabda, liyakhtar minad du'a ima'a jabahu. Kalau seseorang sudah selesai tasyahud, maka hendaknya dia memilih doa-doa yang dia inginkan. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Dari siapa ini? Coba kita lihat. Garut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Asep di Garut. Iya Pak Ustaz. Silahkan Bapak. Saya mau nanya gini ya. Pertama, tentang dikir pagi atau petang. Iya. Kalau dibaca setelah sholat subuh, boleh nggak? Baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan di antara bacaan dikir pagi dan petang itu, ada yang sama bacaannya dengan dikir sholat fardu. Misalnya setelah sholat subuh. Biasanya saya mengulang sholat subuh, karena biasanya kalau jam lain... karena lupa atau apa, kesibukan dan sebagainya. Demikian juga setelah sholat asar, kita langsung dikir petang. Nah, kan ada bacaan yang sama, misalnya, Allahulailahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulah kali bisa di sholat pagi dibaca, di zikir petang dibaca. Itu baik. Boleh nggak satu lagi pertanyaan? Silakan Bapak. Iya. Saya juga ada kebiasaan kalau mengirim SMS, WA dan sebagainya, kita pakai salam, assalamualaikum, gitu ya. Nah, tapi ada teman saya yang belajar mengaji mengatakan Rasul ini tidak mencontohkan dengan salam, tapi dengan basmalah, gitu ya. Nah, maka saya ubah jadi bismillah saja atau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bagaimana contoh rasulnya Pak Ustaz? Demikian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, hukum asalnya zikir pagi dan petang. Yang saya tahu Allah alam bisab ya, tidak masalah dibaca setelah subuh, setelah kita selesai apa, setelah kita selesai zikir ba'da salat fajar, kita membacanya. Yang saya tahu tidak masalah. Saya tidak mengetahui ada larangan terkait dengan hal itu. Begitupun setelah asar langsung, ya saya tidak tahu bahwa ada larangan secara khusus tentang hal tersebut. Ya karena yang kita pahami ya, subuh ya waktu sobah. Waktu subuh, waktu sobah. Waktu pagi hari setelah subuh. Ya dan juga waktu sore hari setelah asar. Itu adalah waktu zikir pagi dan petang. Ya, tidak masalah. Yang saya tahu selama ini tidak masalah dibaca setelah asar dan setelah subuh. Adapun masalah bacaan-bacaannya, apakah kalau sudah dibaca setelah salat dibaca lagi di dalam misalnya ayat kursi, Allah alam bisawab ya, karena dalam salat ada keutamaannya, di luar salat ada keutamaannya. Misalnya dalam salat dikatakan oleh baginda Rasulullah, siapa yang membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wala nawm sampai akhir, maka akan diampuni dosanya ya, walaupun sebanyak buih di lautan ya. Dalam riwayat, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka genaplah jadi 100, lalu disambung dengan apa namanya Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum sampai akhir, maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dirinya masuk surga kecuali kematian. Adapun bacaan ayat kursi di waktu sore itu dalilnya lain lagi. Siapa yang membacanya di waktu pagi, maka dijagalah dia sampai sore hari. Siapa yang membacanya di waktu sore, dijagalah dia sampai waktu pagi. Jadi, membaca setelah ayat kursi setelah salat ada keutamaannya. Membaca ayat kursi di waktu pagi dan subuh pun, di waktu pagi dan sore pun ada keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaitan dengan apa namanya masalah zikir pagi dan petang. Pertanyaan kedua saya lupa, masya Allah. Hari ini saya tidak bawa alat tulis. Biasa saya tulis. Wah tadi wa atau ya masalah salam ya, masalah salam diganti dengan bismillah. Allah alam bishawab. Ini pun kita tidak mengetahui karena ini kan baru ada di zaman ini WhatsApp. Tapi kalau kita misalnya saya pakai WhatsApp, saya menyapa orang, tentunya kalau sapa ya itu tahiyat. Tahiyat itu ya menggunakan assalamualaikum. Allah katakan dalam Al-Qur'an tahiyatuhum fiha salam. Tahiyat mereka ya, sapaan mereka, tahniah mereka itu salam. Ya. Kalau bismillah itu ketika kita memulai sesuatu. Ya, Rasulullah kalau memulai dalam hadis dikatakan kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari keberkahan. Tapi kalau sifatnya kita ingin menyapa apa namanya, tentunya menyapa itu dalam Islam dimulai dengan salam. Kalau kita bertemu langsung lalu salaman setelahnya, lalu menanyakan kabar. Sekarang Allah permudah kita dengan yang namanya WA kan. WA. Maka ya hukum asalnya enggak ada masalah pakai salam. Enggak ada masalah. Ya tidak ada dalil secara khusus misalnya kalau kalian menyapa saudara kalian via WhatsApp jangan ngucapin salam tapi ucapkanlah bismillah. Itu kita tidak tahu ada rincian seperti itu. Maka ya sudah normal-normal saja kita menyapa orang assalamualaikum. Apa kabar akhi? Jadi datang enggak hari ini? Normal, enggak ada masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, hamba Allah dari Rembang. Apabila ketika salat lupa tasyahud awal, sujud sahwinya setelah salam atau sebelum? Dalam hadis dikatakan sebelum. Pernah kejadian Nabi lupa tasyahud awal, maka beliau sujud dua kali qoblas salam, sebelum beliau salam. Dan bagaimana jika ingatnya setelah selesai salat? Ya sudah langsung sujud sahwi. Kalau kita baru ingat setelah salam, maka kita langsung sujud sahwi dua kali. Sebagaimana Nabi pernah diingatkan salah dalam sholatnya, harusnya 4 jadi 5, langsung beliau sujud 2 kali. Allah alam bissawab. Baik, belum ada pertanyaan yang masuk, kita masih nantikan. Waktunya masih sekitar 10 menit lagi. Kita masih menantikan partisipasi para pemirsa Niaga TV di rumah. Bisa menggunakan dua layanan kami di 0812-1998-1555 atau di layanan pesan singkat di 0812-1394-5676. Pembahasan kita hari ini seputar sholat khauf. Tapi belum ada pertanyaan sholat khauf. Karena memang ini belum pernah kita amalkan ya, sholat khauf. Tapi barangkali nanti di akhir zaman ada ya. Kita amalkan di akhir zaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, apa kita harus bertawus dari Abdullah Kalimantan Tengah? Iya. Di mazhab Imam Syafi'i, mereka katakan bahwa tawus dibaca sebanyak jumlah rakaat. Kalau rakaatnya 2 seperti subuh, maka tawus di rakaat pertama dan kedua. Dan itu hukumnya sunnah, menurut jumhurul ulama sunnah. Maghrib berarti ta'awusnya 3 kali. Rakaat pertama sebelum Fatihah, rakaat kedua sebelum Fatihah, rakaat ketiga sebelum Fatihah. Ta'awus. Kalau zuhur berarti ta'awusnya 4 kali. Rakaat pertama sebelum Fatihah, rakaat kedua juga, rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Kalau kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awuzlah kamu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah alam bissawab. Pertanyaannya belum ada. Kita masih nantikan apakah masih ada sebelum kita tutup. Ya, hari ini kita membahas bab faslun fi salatil khauf, pasal tentang salat khauf. Ya, para pemirsa masih bisa menggunakan. Iya, ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Ibu Khadijah di Aceh. Ibu Khadijah di Aceh. Ibu mohon maaf dimatikan dulu TV-nya. Baik, silakan Ibu. Kan kalau kita membaca Al-Qur'an, Ustaz bilang membaca alhamdulillah. Iya. Enggak usah kita membaca bismillah lagi sesudah itu kalau di pertengahan surat. Bagaimana Ibu? Maksudnya kita kan membaca, kalau kita mau mengaji kita membaca alhamdulillah. Betul. Betul. Habis itu apa kita nggak perlu membaca bismillah lagi di pertengahan suratnya, maksudnya? Baik. Kita membaca bismillah dulu. Baik Ibu, itu saja Ibu. Iya, sudah. Barakallah Ibu Khadijah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah bissawab, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalau kita memulai awal surat ya, kita membaca 2, ta'awuz dan bismillah. Kalau di awal surat, misalnya kita membaca ayat pertama Al-Baqarah, ayat pertama Ali Imran, ayat pertama An-Nisa, ayat pertama Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Di setiap ayat pertama itu membaca ta'awuz dan bismillah. Kecuali at-taubah atau al-bara'ah, itu cukup ta'awuz tanpa bismillah. Itu satu. Tetapi kalau seandainya kita sudah membaca ta'awuz di awal, misalnya kita membaca ta'awuz sebelum baca An-Naba, lalu kita ingin menyambungnya ke surat An-Nazi'at, maka kita cukup baca bismillah, kata para ulama. Kalau itu di satu waktu. Ibu tadarus juz 30. Amma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun sampai akhir. Ya. Sampai ayat terakhir, lalu ibu ingin sambung ke An-Nazi'at, maka ibu baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim wan-nazi'ati ghorqa, tanpa ta'awuz. Itu kalau kaitannya di awal surat. Jadi kalau kita pisah-pisah, misalnya hari ini baca Al-Baqarah, beres. besok Ali Imran, berarti besok baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di waktu yang sama cukup melanjutkannya dengan bismillah. Itu satu. Kecuali tadi at-taubah ya, at-taubah cukup ta'awud saja. Yang kedua, apabila di pertengahan surat, maka tidak perlu kita memulai dengan bismillah, tapi cukup kita memulainya dengan ta'awuz. Berdasarkan keumuman firman Allah, tadi yang tadi kita katakan, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Quran, maka mulailah dengan ta'awuz. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis ya pertanyaan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.